Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada sejumlah orang mendatangi rumah-rumah Ummahatul Mukminin menanyakan perihal ibadah Rasulullah SAW. Ketika mereka diberitahu, mereka menganggap itu sedikit. Mereka mengatakan itu Rasulullah SAW, Allah telah mengampuni dosa beliau sebelum dan setelahnya. Sementara kita, akhirnya masing-masing dari mereka bersumpah dan berazam. Yang satu mengatakan, wallahi la aqumanna al-laila wa la anamu abadan. Sungguh demi Allah, aku akan qiyamul lail. Setiap malam aku tidak akan tidur. Yang lainnya mengatakan, la asumanna wa la uftir. Aku akan terus berpuasa, aku tidak akan buka puasa. Satu lagi mengatakan, amma ana fala akuru lahm. Adapun saya tidak akan makan daging. Yang lain mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau datang kepada mereka dan mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, inni la atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Sungguh demi Allah, akulah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Aku pula orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Walakinni aqum wa anam wa asum wa uftir wa akuru lahm wa atazawwaju nisa. Tetapi aku qiyamul lail, aku juga tidur, aku puasa juga buka puasa, aku juga makan daging, dan aku juga menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dari sini, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, suatu kali Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada aku, tazawwajta? Apa kamu sudah menikah? Katanya Sa'id bin Jubair, belum. Maka Ibn Abbas mengatakan, tazawwaj, fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisaa. Segera kamu menikah, karena yang terbaik, orang yang terbaik pada umat ini yang paling banyak istrinya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di tengah-tengah kita, beliau paling banyak istrinya. Sehingga nikah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masing-masing kita menjalankannya, tidak boleh membencinya. Ikhwanatina azakumullah, pernikahan dalam Islam sebuah amalan yang memiliki kemaslahatan yang sangat besar, yang sangat banyak. Kemaslahatannya tidak hanya dirasakan langsung oleh sang pelaku, tetapi juga dirasakan bersama dengan pasangannya. Bahkan juga kemaslahatannya dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, bahkan oleh bangsa dan negaranya. Di antara kemaslahatan pernikahan yang berkaitan langsung dengan sang pelaku, yang pertama ialah imtithal, melaksanakan bimbingan agama, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pernikahan ini. Dan itu dinilai sebuah ibadah. Melaksanakan sunnah ibadah kepada Allah azza wajalla. Melaksanakan pernikahan dengan niatan untuk mengamalkan sunnah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ubudiyatun nikah, ibadah dalam bentuk pernikahan. Sehingga niatnya harus betul-betul ikhlas, dan dalam menjalankan pernikahan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya pernikahan kita sebagai sebuah ibadah yang makbulah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maslahat yang kedua ialah menjaga kehormatan diri, al-iffah, menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan diri. Ikhwan fillah rahimakumullah, setiap insan diberi anugerah oleh Allah azza wajal berupa hasrat, syahwah, kecondongan kepada lain jenis. Kalau sesama jenis itu penyimpangan. Ada hasrat, ada kecondongan, ada syahwah. Ini hamba-hamba Allah SWT, semua umat manusia. Mohon maaf, dari kalangan hewan-hewan, al-hayawanat, juga diberi anugerah oleh Allah SWT memiliki hasrat, memiliki syahwah kepada lawan jenisnya. Semuanya memiliki syahwah, semuanya memiliki hasrat. Yang membedakan antara hamba-hamba Allah yang muslim dengan hewan-hewan tadi, al-hayawanat, dari sisi cara penyalurannya. Dalam Islam, barakallahu fikum, hal ini sangat dijaga. Terkait dengan kaum laki-laki dan terkait dengan kaum wanita bil khusus, sangat dijaga kesuciannya. Harus betul-betul pada sesuatu yang suci, sesuatu yang betul-betul diizinkan dalam syariat. Membedakan antara mereka yang punya iman dengan para hewan-hewan yang ada. Dalam Islam dikasih sebuah wadah, ya, dikasih sebuah wadah yang mubah, yang syar'i, bernilai ibadah untuk penyalurannya, namanya pernikahan yang sah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak pada pernikahan tadi. Dilarang yang namanya pergaulan bebas, penyaluran bebas tanpa aturan, tanpa pernikahan. Ancamannya sangat keras terkait dengan perzinaan, ancamannya sangat keras, hukumannya sangat keras terkait dengan homoseksual atau lesbian atau yang lain-lainnya. Ancamannya sangat keras, bahkan tidak hanya pada umat ini saja, pada umat-umat sebelumnya pun juga demikian. Sama dari kalangan para anbiya wal mursalin, dalam bab ini sangat ketat menjaga kesucian, kehormatan Bani Adam yang punya iman, yang laki-laki ataupun yang wanita. Sangat keras ancaman dan hukumannya bagi yang melanggarnya. Sampai dikatakan oleh sebagian salaf, kalau seandainya Allah Azza wa Jal tidak menceritakan kelakuan kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, kita tidak akan pernah mendengar sebuah dosa yang namanya lautiyah, homoseksual, karena sangat jijik, sangat rendah, sangat hina, melanggar kesucian yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Bani Adam. Allah menceritakan jadi tahu ternyata ada yang seperti itu, dan sangat keras hukuman Allah Azza wa Jalla mereka, azab Allah yang Allah timpakan kepada mereka. Dikasih wadah yang suci namanya pernikahan. Sehingga nikah ini di antara maslahat besarnya ialah al-iffah, menjaga kehormatan diri anak Adam, terutama yang muslim. Baranglah membedakan antara mereka dengan hewan-hewan yang ada. Sama-sama punya hasrat, sama-sama punya syahwat, yang ini suci, yang itu ada unsur kehewanannya. Barakallah. Sesuatu yang dijalankan sesuai dengan syariatnya, perkara yang sifatnya mubah, perkara yang syar'i, padanya akan membawa kemaslahatan-kemaslahatan, dampak-dampak positif, tidak akan memunculkan dampak negatif. Sebaliknya, ketika dilakukan dengan cara-cara yang melanggar syariat, yang melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya SAW, pasti akan berdampak negatif. Bermunculannya berbagai macam penyakit-penyakit kelamin, mohon maaf, dengan berbagai macam jenisnya yang hampir rata-rata mematikan, dikarenakan adanya pelanggaran dalam bab penyalurannya tidak sehat, tidak mubah, tidak syar'i, melanggar bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dampak negatifnya sangat mengerikan. Tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang menyalurkannya pada wadah yang mubah, pada wadah yang syar'i, apalagi dengan niatan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada semuanya. Yang ada kemaslahatan yang tercapai. Al-iffah, terjaga kehormatan, terjaga kesucian kehormatan. Jadi sebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ah fal yatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsadu lil-farj, fa man lam yastati' alayhi bisiyam fa innahu lahu wija'. Wahai segenap para pemuda, panggil anak-anak muda dikarenakan itu adalah usia-usia seseorang itu menghadapi gelora syahwat yang sangat tinggi. Berarti yang tua tidak boleh menikah. Ini pada umumnya anak-anak muda yang usia-usia pernikahan baru. Wahai segenap para muda, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk ba'ah, ba'ah itu maknanya luas, bisa punya tanggung jawab penuh terkait dengan pernikahan, dan salah satunya terkait dengan satu yang mampu disebutkan beberapa hikmah di balik pernikahan, faedah di balik pernikahan untuk mengatakan fa'innahu aghaddu lil-basari wa ahsadu lil-farj. Dengan pernikahan itu akan bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Namanya iffah. Terjaga kesucian kamu, kehormatan kamu, harga diri kamu. Dengan pernikahan yang tidak sanggup, maka hendaklah dia banyak berpuasa. Dengan puasa akan menjadi tameng bagi dirinya. Tamengnya bisa mematahkan syahwatnya. Ini berlaku laki-laki dan juga berlaku perempuan. Karena itu bahkan maslahatan yang lain. Barakallahu fikum. Iyalah as-sakinah fil hayah, kedamaian hidup, ketenteraman dalam hidup, ketenangan dalam hidup. Yang berikutnya lagi ialah usulu al-mawaddati warahmah, tercapainya kasih sayang dan cinta terkhusus untuk pasangan suami istri. Ini tujuan pernikahan, kaidah pernikahan yang disebut dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Masuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan dari diri-diri kalian, pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, kita sepenuh ilaiha, supaya kamu bisa merasakan ketenangan, kedamaian, ketenteraman kepadanya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, warahmah. Ini sangat mulia, sangat agung dan sangat besar niatan-niatan dan maksud. Sampai Allah Azza wa Jalla menjadikan pernikahan itu sebagai ayat min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disayangi dalam wadah yang syar'i, bukan yang liar. Ini luar biasa. Seseorang yang jauh dari kata-kata menikah, dia membujang, entah yang laki-laki ataupun yang wanita. Walaupun nampak kelihatan rumahnya mewah, rumahnya besar, rumahnya gedung, mobilnya banyak, setiap perkara duniawi dia ada, hatinya yang paling dalam akan mengatakan dia gundah gulana, ada yang kurang dalam kehidupannya, ada yang kosong dalam hatinya, ada sesuatu yang belum dia rasakan. Namanya sakinah, ketenangan. Sesuatu yang tidak bisa tergantikan dengan gedung yang mewah. Tidak mungkin tergantikan dengan mobil yang mewah. Tidak mungkin tergantikan dengan makanan yang sangat enak. Tidak bisa. Itu semua terkait dengan hati. Terkait yang di kalbunya, yang di hatinya. Sakinah dalam hatinya. Barakallahu fikum. Lain dengan orang yang melangsungkan akad pernikahan dengan bimbingan Islam yang mulia sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan dia bina pernikahan tadi dengan ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan sebuah hidup yang sangat tenang. Sangat tenang, sangat tenteram, jiwanya sangat damai dari hati yang paling dalam. Di sisi yang lain dia dicintai, dia disayangi oleh pasangannya, oleh anak-anaknya. Dia juga bisa melampiaskan rasa cintanya, rasa sayangnya secara mendalam kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Sesuatu yang membuahkan kedamaian hidup, ketenteraman hidup, ketenangan hidup. Lain halnya ketika rasa cinta itu liar. Adanya mawaddah, adanya mahabbah ghairu syar'iyah, yang tidak syar'i. Yang dia cintai bukan pasangannya, orang lain yang bukan pasangannya. Sesuatu yang dilarang dalam Islam, yang dikecam dalam Islam. Yang terjadi pada dirinya itu bukan ketenteraman, bukan kedamaian, tapi sesuatu yang liar, sesuatu yang tak terkontrol, sesuatu yang mengandung unsur syahwaniyah, syaitoniyah. Hanya semata-mata pelampiasan syahwat dari setan. Itu berbeda. Di sisi yang lain, ketika dia melampiaskan itu semuanya dengan cara yang tidak benar, dia akan dikejar oleh rasa berdosa, dikejar oleh rasa takut, rasa bersalah. Hidupnya gak bakal tenteram. Itu perkara yang sangat pasti. Barakallahu fiik. Maka pernikahan dalam Islam, pernikahan yang syar'i, betul-betul membawa dampak positif yang begitu banyak bagi sang pelaku. Individu masing-masing atau bagi sang pelaku terkait dengan sebagai sebuah pasangan dalam rumah tangga, pasutri. Barakallahu fikum. Belum lagi khonam tinazakumullah, faedah yang berikutnya terkait dengan masalah keturunan. Talabu al-walad, talabu al-dhurriyah, mencari keturunan. Di satu sisi ini merupakan himbauan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menghimbau umatnya untuk mencari atau menikahi wanita yang wadud, yang penyayang, dan yang walud, yang banyak anak. Itu hadis ada asbabul wurudnya. Ada salah seseorang yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mau menikahi seorang wanita, tapi perempuan tadi divonis tidak bisa memiliki keturunan, mandul. Lalu berpaling. Tanya lagi, lalu berpaling. Tanya lagi, berpaling tiga kali belum berpaling. Dia mengatakan setelah itu, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Hendaklah kalian menikahi wanita yang penyayang, yang sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya, al-walud, yang bisa beranak pinak, yang bisa melahirkan anak. Sebab aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat nanti, di hadapan umat-umat yang lainnya. Di samping ini himbauan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, menikah untuk mendapatkan keturunan juga merupakan upaya untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ya, memperbanyak jumlah kaum muslimin. Kalau satu keluarga anaknya 10, misal satu keluarga nih 10 anaknya, di sebuah desa ada 100 kakak, dikalikan 10 jadi berapa? 1000 anak. Itu artinya barakallahu fikum, umat Islam bertambah 1000 orang. Baru 100 kakak. Di desa itu gak cuma 100, ada mungkin sampai 500 kakak, dikalikan 10, 5000. Itu baru anaknya, belum ngitung bapak sama ibunya loh ini. 5000. Bertambah jumlah umat Islam 5000. Itu di sebuah desa tadi. Nah, kemudian desa yang lainnya lagi, terus ke sebuah kecamatan, sebuah kabupaten, segala macamnya. Umat Islam jumlahnya akan semakin banyak. Ini diantara misi yang dicanangkan Nabi kita Muhammad SAW. tidak perlu untuk ya bukan perlu sih upaya untuk mengislamkan orang lain supaya masuk Islam, iya di sisi yang lain. Dengan kelahiran anak-anak kaum muslimin, jumlah umat Islam bertambah dengan itu semuanya. Di sisi yang lain, khonafitina azakumullah, kemaslahatan yang bakal dicapai itu lebih luas lagi. Ialah anak-anak ini nanti akan dididik, ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah. Dengan tarbiyah Islamiyah, pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan adab, pendidikan dalam semua aspek kehidupan yang ada. Yang dicanangkan dalam Islam akan muncul generasi-generasi baru saleh, salihah. Enggak semata-mata memperbanyak jumlah. Yang berikutnya nanti dalam pernikahan ada kewajiban atas kedua orang tua tadi untuk menjadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh dan salihah, dzurriyyatun salihah. Nah, kalau tadi satu kakak 10 anak kalikan 500 kakak satu desa 5000 anak, muncul di situ ada 5000 anak saleh dan salihah. Jauh ke depan Islam itu memandang. Nah, terus dikalikan teman-teman yang lain, ribuan anak lahir saleh dan salihah. Itu dengan sendirinya barakallahu fikum akan tercipta sebuah masyarakat Islami, masyarakat Muslim yang saleh, yang laki-laki salehah wanitanya. Itu luar biasa. Kedepannya nanti mereka sebagai penerus, ya generasi berikut yang memperjuangkan Islam, memperjuangkan dakwah Islam di masa akan datang. Jailun Qur'ani, jailun Sunni, jailun Islami, generasi Al-Qur'an. Ini generasinya Rasulullah SAW di atas sunnah, generasi-generasi Islam yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan untuk menyampaikan Islam kepada umat manusia secara luas. Barakallahu fikum. Sehingga itu merupakan proyek jangka panjang. Antum yang diminta sebagai wadahnya. Produksi yang banyak nanti kemudian dididik untuk menjadi generasi pelanjut, generasi penerus untuk kelangsungan dakwah Islam dan umat Islam. Antum harus pandang jauh ke arah sana. Akan lahir pejuang-pejuang Islam yang soleh dan solehah, bukan yang radikal, yang soleh dan solehah. Itu semuanya khonafitina azakumullah, muara asalnya bermula dari pasangan suami istri, dari sebuah sunnah Rasul yang namanya pernikahan. Betul ya? Begitu besar dan begitu agung, begitu mulia barakallahu fikum tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwanu fillah azakumullah bukan semata-mata wacana teori, enggak, harus diwujudkan. Dan ini semuanya memerlukan yang namanya ilmu, karena kuncinya pernikahan tadi harus betul-betul syar'i, sesuai dengan bimbingan syarak. Dan rumah tangga yang dibina dalam pernikahan tadi, rumah tangga yang harus sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Inilah yang akan melahirkan nanti barakallahu fikum generasi penerus yang saleh dan salihah, yang meneruskan perjuangan Islam dan kaum muslimin barakallahu fikum. Kan dulu, sampai datang dulu. Hah? Oh gitu. Khair insyaallah. Pada kesempatan kali ini qonantina azakumullah, tema yang kita angkat ialah ada ilmunya sebelum menikah. mukadimahnya seperti ini, saya harus menggambarkan dulu kepada antum bagaimana pernikahan itu dalam Islam, supaya antum merasakan iya memang harus ada ilmunya, nggak semata-mata qabil itu selesai gitu aja. Misinya besar ini. Ini proyek besar dalam Islam, enggak semata-mata antum qabil tu nikah beres gitu. Enggak. Itu terkait dengan kaliannya. Belum terkait dengan pasangan kalian, belum terkait dengan rumah tangga kalian, dan yang terpenting terkait dengan kelangsungan nanti masa di masa yang akan datang. Jadi dikasih ilmunya dari semua aspek dan semua sisinya. Tayyib. Memang ada ilmunya sebelum menikah ini. Sehingga tema ini bukan hanya ditujukan kepada yang belum menikah. Yang belum menikah harus tahu ilmunya. Yang sudah menikah pun juga harus mengevaluasi ilmunya. Jangan-jangan ada yang error. Oh, kalau sudah betul, murojaah gitu. Kalau yang belum betul, untuk evaluasi dan perbaikan di masa akan datang. Ilmu tentang pernikahan yang harus dimiliki oleh masing-masing individu yang menikah itu sangat banyak. Sangat banyak. Ya, harapan saya setelah terangkan nanti jangan ada yang down ya. Jangan ada yang minder ya. Nah, semakin termotivasi untuk bisa mengetahuinya. Saking banyaknya jadi malah bingung nanti. Waduh, banyak banget ini. Udahlah, gak usah nikah aja lah. Jangan bilang begitu, malah semangat. Oh iya, kaji. Sehingga maju dalam pernikahan dengan ilmu yang benar. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu agama secara umum, secara global. Ilmu yang harus dia tahu, yang harus dia pelajari, ya ilmu-ilmu agama yang ada secara umum. Dia harus mengenali bagaimana akidah Islam, bagaimana prinsip-prinsip keimanan dalam Islam, bagaimana prinsip ketauhidan dalam Islam, bagaimana beribadah dalam Islam, bagaimana berakhlak, bagaimana beradab, bagaimana bermuamalah. Ulum syar'iyah secara umum, dia harus miliki itu. Semakin luas keilmuannya, semakin dalam keilmuannya, semakin afdal. Laki-laki atau wanita. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam pernikahan nanti, kalian sebagai pasangan suami istri dituntut untuk berumah tangga dengan ilmu syar'i. Yang kedua, ketika punya anak nanti, ini yang paling berat, dituntut untuk mendidik anak-anak kalian dengan tarbiyah Islamiyah yang benar. Kalau kamu enggak punya ilmu apa-apa, ya kamu mau membangun rumah tangga pakai apa? Kalau kamu enggak mengerti ilmu agama yang mulia ini, apa yang bakal kamu didikkan untuk anak kamu sendiri? Ya kan sekarang banyak ustaz, kan sekarang banyak pendidik, betul. Tapi mohon maaf, kondisi yang real, warnanya banyak. Kalau sampai salah tarbiyah, bukan tarbiyah yang benar yang dicapai, radikalisme yang muncul, itu berbahaya. Harus tahu ilmunya. Walaupun bukan kamu yang mengajari langsung, kamu dengan ilmu yang kamu miliki, ilmu agama yang benar ini, kamu yang mengarahkan anak-anak kamu, ditaruh di tarbiyah mana anak kamu nanti. Arahnya betul, arahnya tepat, tidak salah. Yang ketiga, dalam pernikahan nanti akan muncul yang namanya riak-riak dalam rumah tangga, gejolak rumah tangga, dan segala macamnya, onak dan duri yang menghalangi. Itu semuanya perlu ilmu syar'i untuk menyelesaikannya. Ilmu agama menyelesaikan problematika rumah tangga. Panjang, sehingga harus memiliki ilmu agama secara umum. Pahami, dari mulai perkara akidah sampai perkara-perkara yang terkait dengan adab dan akhlakiyah. Barakallahu fikum. Gitu ya, enggak boleh polosan, harus ada isinya, karena proyek besar kedepannya itu luar biasa. Ini yang pertama, ilmu secara umum. Nanti diamalkan dalam kesehariannya, dia akan menjadi hamba Allah yang soleh dengan ilmu agama yang manfaat itu, ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Yang kedua, ilmu yang harus dia miliki, yang harus dia ketahui, barakallahu fikum, ialah ilmu khusus tentang bab pernikahan. Ilmu khusus yang berkaitan dengan bab pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Menikah itu enggak semata-mata pernikahan, ada yang di sekitar-sekitarnya itu. Kalian harus tahu tentang rukun-rukun menikah, persyaratan-persyaratannya apa saja. Jangan sampai dilanggar, jangan sampai dilompati. Kamu harus mengerti bagaimana ahkam menikah, hukum-hukum terkait dengan pernikahan secara umum. Bagaimana kamu sebagai seorang suami, kewajiban kamu apa? Bagaimana kamu sebagai seorang istri, kewajiban kamu apa? Kamu harus tahu bagaimana haknya pasangan kamu, haknya suami itu apa, haknya itu bagaimana. Kamu juga harus memiliki ilmu tentang mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf, bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana Rasul mengajarkan ini semua kepada kita. Ini harus paham. Atau harus mengerti terkait dengan masalah ilmu terkait dengan tarbiyah, pendidikan anak. Anda harus memiliki juga terkait dengan yang seputar masalah pernikahan, bahasa masalah perceraian, talak, khulu, li'an, zihar, dan yang lain-lainnya. Karena mungkin akan terjadi dalam rumah tangga kalian ini semuanya. Harus paham ilmunya, supaya tidak terjatuh di dalam perkara yang melanggar syariat, yang terjadi adalah dosa atau mendzalimi orang lain. Sehingga memang ada ilmunya sebelum menikah itu. Tidak mudah Anda menikah, tapi sesungguhnya enggak sulit untuk dipelajari. Selama kita memiliki kemauan yang kuat, kita mengkaji, kita pelajari bab pernikahan tadi, hal-hal yang terkait dengannya, maklumat ilmu bertambah banyak kita miliki, kita masuk dalam perkara pernikahan dengan arahan-arahan ilmu, barakallahu fiik. Tenang aja, nanti akan saya rinci insyaallah taala. Tadi kan baru secara global gitu ya. Itu secara global ilmu-ilmu yang harus kamu punya. Barakallahu fiik. Terutama untuk kaum laki-laki selaku pemimpin rumah tangga. Nah, kodanya adalah kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Barakallahu fiik. Dan yang kedua, ialah istrinya. Ikhwanatina azzakumullah, yang akan kita rinci di sini bukan terkait dengan ilmu agama secara umum, tetapi yang berkaitan dengan masalah pernikahan secara khusus. Akan dirinci insyaallah ta'ala mungkin setelah jenazah nanti, kalau memungkinkan mungkin setelah zuhur nanti, barakallahu. Ada jenazah kita salatkan ya, barakallahu.